Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita baca pasal tentang kisah turidah, kisah murtadnya bangsa Arab sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimanakah umat Islam saat itu mengalami kegoncangan dengan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari mereka yang murtad dengan berbagai macam alasan dan sebab. Yang paling masyhur karena mereka tidak mau membayar zakat. Qala al-muallif rahimahullah, naf'ullahi tayyian bi'adi ibn Hatim. Allah menjaga suku Tay melalui Adi bin Hatim. Falamma balagahum wafatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu. Ketika sampai kepada mereka berita meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berselisih. فَمِنْهُمْ مَنْ رَجَعَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَدَّ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ. Di antara bangsa Arab ada yang mundur, yakni mereka murtad. Di antara mereka ada yang tetap menunaikan tanggung jawabnya kepada sahabat Abu Bakar. Jadi ada yang murtad, ada yang tetap. مِنْهُمْ عَدِي إِبْنُ حَاتِمٍ. Di antara yang masih di atas pendiriannya adalah Adi bin Hatim. Kanat indahu ibilun azimatun min sadaqati qaumih. Beliau bertanggung jawab untuk membawa onta yang sangat banyak sebagai sedekah atau zakat kaumnya. Jadi kabilah Adi bin Hatim menyerahkan zakatnya melalui pimpinan mereka, yaitu Adi bin Hatim. Falamma irtadda man irtadda wa irtaddat banu Asad wa hum jiranuhum ijtama'a tayyi'un ila Adi. Ketika banyak yang murtad dari bangsa Arab termasuk Bani Asad, yang mana mereka adalah tetangga Bani Tayyi', akhirnya Bani Tayyi' mereka rapat berkumpul untuk ketemu dengan Adi bin Hatim. Faqalu, mereka menyampaikan, inna hadzal rajul qad mat. Lelaki ini sudah mati, yakni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Wa qad intaqadha an-nasu ba'dah. Orang-orang memberontak sepeninggalnya. Wa qabata kullu qaumin ma kana fi aydihim min sadaqatihim. Masing-masing kabilah mereka mempertahankan sedekah pada wilayah mereka. Fanahnu ahaqqu bi amwalina min syadzadzin nas, dan kami lebih berhak untuk mendapatkan kembali harta-harta kami daripada harus diberikan kepada orang lain. Yakni Bani Toy mereka juga ada keinginan untuk tidak membayar zakat. Melihat banyak sekali kabilah-kabilah yang seperti itu, mereka goncang, murtad, tidak mau bayar zakat dengan alasan Rasul sudah meninggal, tanggung jawab zakat hanya kepada beliau. Orang-orang Toy terbawa dengan keadaan mereka juga hendak ya menahan harta mereka tidak diserahkan kepada Abu Bakar. Faqala, Adi mengatakan kepada mereka, alam tu'tul ahda ta'i'in ghaira mukrahin. Bukankah kalian sudah berjanji untuk taat tanpa adanya paksaan? Qalu bala, mereka mengatakan, iya tentu kami sudah berjanji berbaiat kepada Rasul untuk taat tanpa ada paksaan. Walakin hadatha ma tara, tapi sekarang keadaannya kamu lihat sendiri bagaimana kacaunya. Wa qatara ma sana'a an-nas, kamu juga sudah tahu bagaimana kondisi umat manusia saat ini. Goncang. Kalau secara sukarela, iya, kami sukarela untuk memeluk Islam. Tapi untuk saat ini, orang-orang pada goncang. Mereka pada ragu. Banyak juga dari mereka yang akhirnya murtad dari Islam. Bukan karena benci terhadap Islamnya, tapi karena mereka menganggap bahwasanya tanggung jawab mereka itu hanya ketika Rasul hidup saja. Kalau Rasul meninggal, sudah selesai berarti. Formalitas. Faqala, maka Adi bin Hatim mengatakan, walladhi nafsu adiyin biyadih, demi zat yang jiwa Adi ada di tangannya. La akhisu biha abadan, aku tidak akan melanggar bayat itu selama-lamanya. Fa in abaitum fawallah la uqatilannakum, kalau kalian enggan untuk memenuhi bayat itu, demi Allah, aku sendiri yang akan memerangi kalian. Falyakunanna awwala qatilin yuqtal ala wafa'i dhimmatihi Adi ibn Hatim aw yusallimuha. Dan orang pertama yang terbunuh karena mempertahankan bayat tersebut adalah Adi bin Hatim, atau kalian menyerahkan sedekah itu kepada saya. Yakni Adi enggak setuju dengan keinginan mereka. Dipertanyakan, kalian dulu membaiat Nabi sukarela apa terpaksa? Ya sukarela, tapi orang-orang sekarang pada goyang semua itu, goncang mereka imannya, ya. Dan mereka menahan zakat, tidak menyerahkan sedekahnya kepada Abu Bakar. Lah kita yo samalah. Harta kan harta kita. Kita lebih berhak untuk mengambil kembali harta milik kita. Adi bin Hatim mengingatkan, kalau saya tidak, saya tidak akan membatalkan bayat saya. Saya akan pertahankan bayat ini. Kalau kalian tidak mau ikut saya sendiri yang akan memerangi kalian. Sampai kita lihat, imma saya yang mati karena perjuangan saya, atau kalian tunduk dan serahkan zakatnya. Fala tatma'u ayyusabba Hatimun fi qabrihi wa Adiyyun ibnuhu min ba'dih. Jangan harap Hatim akan dicela pada pemakamannya, sementara putranya akan menggantikan posisinya sepeninggalnya. Yakni kalian jangan harap bisa lepas dari saya. Seandainya kalian ngeyel, kemudian kita perang, saya mati, dikubur, belum selesai. Putra saya akan gantikan posisi saya untuk memerangi kalian juga. Fala yad'unakum ghadru ghadirin ila an taqdiru. Kalian jangan terbawa tindakan pengkhianatan sebagian kabilah Arab yang kemudian kalian juga ikut-ikutan dengan mereka. Fa innal syaitani qadatan 'inda mauti kulli nabiyyin. Syaitan itu memiliki taktik dan memiliki rencana. Setiap para nabi itu mati, syaitan itu akan semakin memperkuat was-was dan godaannya. Yastakhifu biha ahlal jahli hatta yahmilahum ala qala'isil fitnah. Syaitan itu akan mempermainkan orang-orang yang bodoh hingga mereka terjebak dalam perangkap fitnah. Wa innama hiya ajajatun la sabata laha wa la sabata fiha. Godaan dan perangkap syaitan itu bagaikan asap atau debu yang berterbaran, tidak kuat dan kokoh. Nah, ini tidak ada keteguhan padanya. Yang ada hanyalah keraguan. Inna li Rasulillah SAW khalifatan min ba'di yali hadal amra. Rasul SAW memiliki pengganti sepeninggal beliau yang mengurus urusan ini. Ya, jadi tanggung jawab kita itu tidak selesai dengan meninggalnya Rasul. Ada penerusnya, ada khalifah yang melanjutkan misi dan tugas beliau untuk mengatur umat dan negara, yaitu Abu Bakar. Wa inna lidinillahi aqwaman sayanhaduna bih wa yaqumuna ba'da Rasulillah SAW wa du'abataihi fissama. Dan agama Allah memiliki orang-orang yang akan bangkit untuk membelanya, akan bangkit untuk membela nabinya dengan kedua kepala mereka berada di atas langit. Yakni ungkapan akan kemuliaan dan kehormatan. Kalau kalian murtad, itu enggak ngaruh, ya. Enggak ngaruh kalau kalian murtad. Hamba agama Allah itu sudah diatur, sudah dijaga. Kalian murtad, Allah akan tampakkan orang-orang kuat yang akan membela agamanya dan membela Rasulnya. Kalau kalian murtad, ngeyel, tidak mau bayar zakat, saya yang akan ngurus kalian. Pemimpin kalian ini yang akan turun tangan langsung untuk ngurus kalian. La in fa'altum la yuqari'annakum an amwalikum wa nisa'ikum ba'da qatli 'adiyyin wa ghadrikum. Seandainya kalian tetap nekat untuk murtad dan menahan zakat, maka akan timbul bencana menimpa harta kalian, istri-istri kalian setelah Adi terbunuh dan setelah pengkhianatan kalian. Fa ayyu qaumin antum ba'da dzalik? Terus coba bayangkan bagaimana nasib kalian setelah itu. Ya. Kalian percaya sama saya karena saya adalah pimpinan kalian, ya. Dan kalian pengin untuk murtad. Saya enggak setuju. Kita sudah membaiat Rasul sukarela. Maka pantang bagi kita untuk membatalkan baiat tersebut hanya karena beliau telah meninggal. Beliau meninggal itu sudah waktunya. Tapi tanggung jawab kita sebagai muslim, hamba Allah yang harus menjalankan syariat itu terus ada. Ada penggantinya. Enggak kemudian Rasul meninggal kemudian selesai carut marut urusan kaum muslimin. Enggak. Ada penggantinya yang kita juga harus mentaati pengganti tersebut. Pilih. Kalian berhadapan dengan saya, kita lihat siapa yang mati lebih dahulu atau kalian mau menyerahkan zakat kalian. Falamma ra'au minhul jidda kafu'an wa aslamulah. Ketika Bani Thaiq melihat kesungguhan Adi bin Hatim, mereka pun akhirnya mengurungkan niatnya dan mereka menyerahkan zakat kepada Adi bin Hatim. Wah, iki leadernya kita ini kuat juga ini ternyata. Gak goyah ini. Ya wis lah, alhamdulillah iki punya pemimpin yang kuat, teguh, ya. Ya wis, bayar. Kasihkan zakatnya. Falamma kana zaman Umar ra'a min Umar jafwatan. Ketika masa kekhilafahan berganti diambil alih oleh sahabat Umar, Adi melihat pada diri Umar ada sedikit jafwah, yakni ada sedikit kaku, ya, karena memang watak dan tabiat beliau keras, ya. Faqala lahu Adi, Adi pun berkata kepada Umar, "Ma uraka ta'rifuni?" Sepertinya Anda belum mengenal saya. Qala Umar, Umar mengatakan, "Bala wallah." Tentu demi Allah, saya mengenal dirimu. "Wallahu ya'rifuka fis sama'." Allah yang ada di atas langit mengenal dirimu. "Wa a'rifuka wallah." Dan saya demi Allah sangat kenal dirimu. "Aslamta id kafaru wa waffaita id ghadaru." Engkau teguh di atas Islam ketika semua orang kafir dan engkau tetap di atas perjanjian dikala mereka berkhianat. "Wa aqbada id adbaru." Dan engkau tetap berjuang maju di depan ketika mereka mundur ke belakang. "Wa aimallah a'rifuk." Demi Allah, aku sangat mengenal dirimu. Ya. Yani sahabat Adi mungkin ya sedikit ngasih warning kepada sahabat Umar. Melihat Umar ini kayaknya kok agak keras ini, agak kaku ini orangnya. Mungkin menghadapi Bani Thaiq tidak seperti sahabat Abu Bakar. Ya, akhirnya didekati sama sahabat Adi, kemudian disampaikan, "Kayaknya Anda belum tahu siapa saya." Ya. Umar ngomong, "Enggak, saya tahu. Ya, saya sangat tahu siapa diri Anda." Qitalu ahli riddah, pertempuran melawan orang-orang yang murtad. Ini jam yang benar yang mana ini? Jam tangan saya sudah lewat. Itu masih kurang. Masih kurang. Ini yang rajih berarti. Walamma kana min al-arab ma kan wa mana'a man mana'a minhum as-sadaqah. Jadda bi Abi Bakr al-Jiddu fi qitalihim. Ketika terjadi kekacauan di kalangan bangsa Arab dan ada beberapa orang yang tidak mau membayar zakat, sahabat Abu Bakar bersungguh-sungguh untuk memerangi mereka semua. Wa rahallahu rusdahu fihim, dan Allah menampakkan keteguhan sahabat Abu Bakar di hadapan mereka. Wa azama 'alal khuruji bi nafsihi, beliau pun bertekad untuk keluar memimpin pasukan sendiri. Yakni beliau tidak menunjuk orang lain. Beliau sendiri yang turun tangan memimpin pasukan memerangi orang-orang yang murtad. Fakharaja fi mi'atin minal muhajirin wal ansar. Beliau pun keluar membawa 100 pasukan muhajirin dan ansar. Wa Khalid yahmilul liwa hatta nazala Baqa'a. Khalid membawa benderanya hingga singgah di sebuah tempat bernama Baqa'a. Yuridu ayatalahakan nas wa yakuna asra' li khurujihim. Beliau singgah di sana dengan tujuan untuk bertemu dengan rombongan yang lain agar bisa berangkat bersama-sama. Wa waqala bin nas Muhammad ibn Maslamah yastahithuhum, dan beliau meminta Muhammad bin Maslamah untuk memotivasi manusia agar mau ikut bergabung dengan pasukan beliau. Wa qama bi Baqa'a ayyaman yantadhirun nas. Beliau pun singgah di Baqa'a beberapa hari menunggu lengkapnya personil. Walam yabqa ahadun minal muhajirin wal ansar illa kharaja, dan tidak ada satupun yang tersisa dari sahabat Ansar dan Muhajirin melainkan semuanya bergabung dengan sahabat Abu Bakar. Faqala Umar, Umar berkata kepada sahabat Abu Bakar, irji' ya khalifata Rasulillah takun lil muslimina fi'ah. Pulanglah engkau wahai khalifah Rasulillah, engkau lebih baik membantu kaum muslimin, yakni jangan engkau yang turun langsung, tunjuk orang lain untuk menggantikan posisimu. Fa innaka in tuqtal yartaddun nas wa ya'lul batilul haq, karena kalau engkau terbunuh pada pertempuran ini, keadaan akan semakin kacau, orang-orang akan semakin berani untuk murtad, dan kebatilan akan mengalahkan kebenaran. Rasul meninggal, sudah goyah mereka itu. Engkau mau memimpin pasukan, resikonya besar. Bukan karena engkau tidak berani, kita akui keberanianmu. Tapi kalau engkau mati di pertempuran ini, resikonya jauh lebih besar. Orang akan semakin kacau, keadaan negara akan semakin carut marut. Kembalilah ya ke tempat apa namanya, tempat komando, tinggal di sana, engkau bisa memerintah kita dengan mewakilkan orang lain. Fada'a Zaid ibn Khattab liyastakhlifah, maka beliau pun memanggil Zaid bin Khattab, saudaranya Umar bin Khattab, ditunjuk untuk menggantikan beliau memimpin pasukan. Faqala, Zaid mengatakan, qad kuntu arju an urzaqa syahada ma'a Rasulillah SAW falam urzaqaha. Dulu ketika Rasul masih hidup, saya sangat berharap mendapatkan syahadah, bisa mati syahid bersama beliau. Tapi saya tidak dapat. Wa ana arju an urzaqaha fi hadzal wajhi. Dan saya masih memiliki minat dan keinginan untuk bisa mati syahid pada momen-momen semacam ini. Wa inna amiral jaish la yambaghi ayyubashiral qital bi nafsi. Tapi komandan pasukan pantang untuk langsung turun di medan tempur. Ya, ya khawatir nanti pasukannya carut marut. Yakni Zaid secara tidak langsung menolak, ya, menolak tawaran untuk menggantikan Abu Bakar. Fada'a Abu Hudzaifah ibn Utbah fa'arada 'alaihi dzalik faqala misla ma qala Zaid. Beliau pun memanggil Abu Hudzaifah bin Utbah, menawarkan, beliau juga sama menyampaikan seperti ucapannya Zaid, nolak dengan halus. Fada'a Saliman maula Abi Hudzaifah fa'aba 'alaihi. Beliau memanggil Salim maula Abi Hudzaifah, sama, tidak mau. Fada'a Khalidan fa'ammarahu 'alan nas. Akhirnya sahabat Abu Bakar memanggil sahabat Khalid bin Walid untuk memimpin pasukan kaum muslimin. Wa kataba ma'ahu hadzal kitab, dan sahabat Abu Bakar menulis surat sebagai pesan untuk Khalid ibnul Walid. Isi suratnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadza ma ahida Abu Bakrin khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khalid ibnul Walid. Ini adalah pesan dari Abu Bakar, pengganti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditujukan kepada Khalid ibnul Walid. Hina ba'athahu liqital man raja'a 'anil Islam ila dalalatil jahiliyah wa amaniyis syaitan. Abu Bakar mengutus Khalid untuk memerangi orang-orang yang keluar dari Islam menuju kepada kesesatan jahiliyah dan godaan syaitan. Wa amarahu ayyubayyin lahum alladzi lahum fil Islam walladzi 'alaihim. Dan sahabat Abu Bakar meminta sahabat Khalid untuk menyampaikan kepada orang-orang murtad ini apa saja hak dan tanggung jawab mereka dalam Islam. Jadi enggak langsung diperangi, dinasehati dulu, dikasih tahu dulu, iqamatul hujjah dulu. Wa yahrus 'ala hudahum, dan beliau meminta sahabat Khalid untuk lebih mendahulukan, ya, memberikan penjelasan kepada mereka. Faman ajabahu qabila min, yang menerima maka diterima. Wa innama yuqatilu man kafara billah 'alal imani billah. beliau hanya diperbolehkan untuk memerangi orang-orang yang lebih memilih kekufuran daripada keimanan kepada Allah. Fa idza ajaba ilal iman wa shadaqa imanu lam yakun lahu alaihi sabil. Kalau ada orang yang taubat kembali masuk ke dalam Islam dan bagus keimanannya, maka sudah tidak ada lagi alasan untuk memeranginya. Wa kana Allahu hasibuh ba'du fi amali. Allah yang akan menghisab dirinya setelah dia masuk ke dalam Islam. Yakni urusan dia, batinnya dia di tangan Allah. Wa la yaqbal min ahadi syai'an a'tahu iyyah illa al-islam wa dukhula fi. Dan sahabat Khalid diberi pesan tidak menerima negosiasi apapun kecuali satu, masuk ke dalam Islam. Wasabra bi wa alai, dan sabar untuk memeluk Islam dan menjalankan Islam. Wala yudkhil fi ashabihi hashwan minan nas hatta ya'rif alamat tab'uhu wa qatalu ma'ahu. Dan sahabat Abu Bakar berpesan, jangan memasukkan sembarang orang dalam pasukan. Orang-orang yang enggak dikenal, orang-orang asing, atau orang-orang yang terlihat enggak punya semangat juang yang tinggi, enggak usah diikutkan, ya. Hingga diketahui bagaimanakah niat dan tujuan para pasukan dalam bertempur. Fa inni akhsha ayyakuna ma'akum nasun yata'awwaduna bikum laysu minkum wala 'ala dinikum fayakununa 'aunan 'alaikum. Karena saya khawatir ada penyusup yang masuk dalam barisan kalian mengaku termasuk bagian kalian dalam keadaan mereka bukan bagian kalian, juga tidak di atas agama kalian, yang nantinya orang ini ketika mendapatkan kesempatan akan menyerang kalian dari dalam. Karena urusannya kacau, ya, urusan sedang carut marut, orang lagi betul-betul anti dengan sahabat Abu Bakar, khawatir ada penyusup yang mengacaukan rencana. Jadi yang mau dijadikan pasukan itu orang-orang terpilih, orang-orang yang memang sudah dikenal, orang-orang militan yang memang memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Islam, itu yang dipilih. Orang-orang asing yang gak dikenal siapa dia, anak siapa dia, dari mana dia, kabilah mana dia, gak usah diajak, khawatir itu penyusup. Nanti kalau masuk dalam barisan kalian, bahaya, bisa merusak pasukan dari dalam. Warfuq bil muslimin fi masirihim wa manazilihim wa tafaqqaduhum. Dan bersikaplah santun dengan pasukan kaum muslimin ketika perjalanan berangkat, ketika singgah di sebuah tempat, dan jangan lupa untuk mengabsen mereka semua. Berangkat, sebelum berangkat dicek dulu, genap berangkat. Singgah di sebuah tempat, hendak lanjut, dicek lagi ada yang ketinggalan atau enggak, lengkap lanjut. Wah, kata. Wala tu'ajjil ba'dun nas an ba'din fil masir wala firtihal. Jangan buru-buru ketika perjalanan atau ketika berangkat melanjutkan perjalanan hanya karena permintaan sebagian orang, ya. Melihat ini sudah siap, yang ini belum siap, jangan gupui, ya. Jangan membuat yang belum siap ini tergesa-gesa. Nyantai saja, yang penting pasti dan berangkat bersama. Mungkin ketika singgah sudah waktunya berangkat, sebagian pasukan sudah siap, yang lainnya belum, tunggu sampai yang belum ini siap. Begitu semua sudah siap, berangkat. Wastausi biman ma'aka minal ansari khaira. Dan jangan lupa untuk selalu mengingatkan orang-orang ansor yang ada di barisan pasukanmu. Fa inna fihim dhiqan wa mararatan wa za'aratan. Karena pada perangai orang ansor ada sedikit rasa sempit, sedikit rasa pahit, dan sedikit kejelekan pada perangai mereka. Ya. Yakni beliau mengambil pelajaran saat Rasul meninggal. Ya, orang-orang Ansar kan mereka menyendiri. Ya, toh mereka membuat perkumpulan sendiri, hendak memutuskan urusan sendiri. Abu Bakar, Umar, dan beberapa sahabat Muhajirin, mereka juga berada di satu tempat tersendiri. Yang kemudian diberitahu kalau orang Ansar sedang melakukan rapat tersendiri. Akhirnya Abu Bakar dan Umar mendatangi mereka, mencegah jangan sampai terlampau jauh keputusan mereka yang akhirnya mengakibatkan justru pecah belah. Nah, Abu Bakar mengambil keadaan semacam itu sebagai pelajaran. Ini mungkin mereka masih belum begitu, ya, 100% dengan kekhilafahan sahabat Abu Bakar, sudah begitu diajak untuk tempur melawan orang-orang yang tidak mau taat kepada Abu Bakar. Jadi kasih mereka wejangan, banyak diingatkan, rangkul mereka, mungkin mereka ada sedikit kekecewaan, abaikan hal itu, rangkul mereka, kasih mereka nasihat dan perkuat hati mereka. Walahum haqqun wa fadilah wa sabiqah wa wasiyah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa orang Ansor, meskipun mungkin ada sedikit perangai yang kurang enak, tapi jangan lupa mereka punya hak, mereka punya keutamaan, mereka adalah orang-orang yang dulu membela kita semua dan mereka adalah orang yang masuk dalam wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqbal min muhsinihim. Yang baik dari mereka terima dengan lapang dada, wa tajawaz an musiihim. Yang jelek dari mereka maafkan kejelekan mereka. Karena sejelek-jeleknya mereka, mereka adalah sahabat Rasul, mereka adalah orang yang berjuang dengan kita dulu, dan mereka adalah orang-orang yang melindungi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kebaikan mereka jauh lebih banyak daripada kejelekannya. Wa yurwa anna Abu Bakr kataba ma'a hadha kitaban akhar wa amara Khalidan ayqra'ahu fi kulli majma'in. Dan diriwayatkan Abu Bakar menulis surat yang lain selain ini dan memerintahkan Khalid untuk membacakan surat-surat beliau di hadapan kaum muslimin yang lainnya. Wahwa surat itu adalah, kemudian beliau akan menyebutkan beberapa surat atau di antara surat Abu Bakar yang ditujukan kepada para menteri-menterinya. Insyaallah taala akan kita bahas dan akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab.